بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. أخذنا من الفصل الثاني قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والقاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. والقاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. والقاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. طيب، لمن kaidah yang ketiga ini, sifat Allah Ta'ala dan sunnah kismain thubutiyah. Sifat thubutiyah Allah Ta'ala, sifat yang tetap bagi Allah, yang dibuat oleh Allah, inilah yang telah lewat bahwa sifat itu semuanya adalah kulluha sifatnya kaidah yang pertama. Sifat Allah Ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsatiyah biwajhi minal wujuh. Kemudian salbiyah, yakni manfiyah, yang dinafikan dari Allah, juga telah kita pelajari bahwa laisa nafiyan mahdhan. Nah, lakin yajibu nafyuha ma'a madha itsbati diddiha. Nah, ma'a itsbati diddiha. Nah, al-wajh al-akmal. Tayyib, yani innama al-maqsud al-murad bi nafyi tilka sifat bayanu انتفاء تلك الصفات. لماذا؟ لثبوت كمال ضدها. نعم، مثل الظلم صفة كظليما الله نفيكا dari dirinya dikarenakan الله مها عادل. نعم، karena الله مها عادل. Kemudian kaidah yang keempat ini menjelaskan bahwa sifat tsubuti yang sifat madhin wa kamal, fa kullama kathrat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamal mawsuf bihi ma wa akthar, bahwa sifat tsubuti tersebut adalah sifat terpuji dan sempurna setiap kali, yakni semakin banyak, ya, semakin banyak dan semakin beragam penunjukannya, maka semakin tampak dhahara. Hada dhahara semakin tampak binisbati liman? Binisbati li la lana. Binisbati dan ibad. Yani terkait dengan kita. Dhahara lana, yani semakin tampak bagi kita, bagi yang mengetahui, semakin kita mengetahui, semakin banyak kita ketahui sifat-sifat tsubutiyah, ya, dan beragamnya penunjukannya, maka semakin tampak bagi kita kamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu Allah zahara min kamal al-mawsuf biha ma huwa akthar. Adapun kamal itu sendiri, nah, binisbati lillahi ta'ala hasilun alimna au lam na'lam. Nah, kesempurnaan itu telah dimiliki oleh Allah, kita tahu atau tidak tahu. Nah, ya, tahu atau tidak tahu. Jadi zahara ini terkait dengan hamba. Nah, semakin banyak kita mengetahui, maka semakin tampak bagi kita kesempurnaannya. Adapun as-sifat as-salbiyah, as-sifat as-salbiyah, na'am, naqalna min taqrib at-tadwiriyah, al-ghalib fi as-sifat as-salbiyah madha? Al-tafsil aw al-ijmal. Yang dominan pada sifat salbiyah, tafsil atau ijmal? Ijmal, penafian sifat-sifat Allah dalam bentuk global, ya, itu yang mendominasi, itu yang lebih banyak, ya, karena itu ablagu fi ta'dhim wa akmalu fi tanzih. Ablagu fi ta'dhim wa akmalu fi tanzih. Justru sebenarnya tadi dijelaskan, justru, nah, sebelum itu, adapun urud as-sifat as-salbiyah ala wajh ala wajhil tafsir, nah, secara rinci, innama wurudu dhalika yakunu bi asbab, jika ada faktor-faktornya. Nah, jika ada faktor-faktornya yang telah kita lewati di sini. Ada dua faktor disebutkan di sini. Salah satunya apa? Hah? Harun? Nafi mada? Nafi mada? Seperti lam yalid wa lam yulad, misalnya. La. Contoh seperti lam yalid, penafian walad. Penisbahan walad kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Anda awlil rahmani walada, wa in bagi li rahmani attakhidha walada. Ini faktornya apa? Hada ma'ruf di tauhid. Hah? Dalam tauhid ma'ruf. Apa faktornya? Hah? Mana? Ada faktor kenapa datang merincian seperti itu. Ad, Musa. Oh. Yaitu orang apa? Ya, orang musyrik ya nih. Orang musyrik mendatangkan klaim dusta bahwa Allah punya anak. Nah, bahwa Allah punya anak. Nah, musyrikun misalkan mengatakan al-malaika banatullah, orang Nasara mengatakan nam Isa binullah, dan seterusnya. Maka itulah faktornya. Maka ada penafian khusus tentang walad karena itu. Linafi mada? Ini yang kedua di sini. Linafi madda'ahu bihaqihi al-kadhibun. Adapun tadi itu yang tawahum. Tawahumu naqs. Nah, bukan ini contohnya. Contohnya apa? Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la la'ibin. Nah, wa ma masana min lugub ala khalaqna. Khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sitati ayyam wa ma masana min lugub. Naam. Untuk menolak munculnya persangkaan adanya naqs pada kesempurnaan Allah Ta'ala. Jika tidak ada faktor, maka al-ijmal ablagu fi tanzih wa akmalu fi ablagu fi ta'zim wa akmalu fi tanzih. Justru ya, sebagaimana telah digambarkan, apabila penafian itu ala wajhi at-tafsir, padahal tidak ada faktor penyebabnya, maka justru itu tergolong apa? Hah? Sukhriyah. Istihza. Tergolong sukhriyah. Istihza, sebagaimana dicontohkan, ada seorang tiba-tiba masuk ke raja, kemudian mengatakan, wahai raja, Anda bukan tukang becak, bukan tukang ojek, bukan tukang sapu, bukan tukang sampah, dan seterusnya. Nah, akan disuruh tangkap atau dipukul sama rajanya, mengejek seperti itu. Bukan memuji, menyanjung. Nah. Barakallahu fikum. Al-qa'idah al-khamisah. Alah. Nah. Fadhal qira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-qa'idah al-khamisah tu الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. طيب. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. إن lagi-lagi kajian kelima, kelanjutan dari penjelasan al-sifat al-thubutiyah. Nah, bahwa sifat al-thubutiyah, yang sifat yang tetap bagi Allah, yang sifat yang dimiliki oleh Allah terbagi dua, diklasifikasi menjadi dua, ذاتية dan فعلية. Nah, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Faddal. Fadzatiyatu hiyallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal izzati wal hikmati wal uluwi wal azamati wa minha sifat wa minha sifatul khabariyatu kal wajhi wal yadaini wal ainaini. Baik. Fadzatiyah itu sifat adzatiyah, nisbah kepada zat Allah Ta'ala. zat yaitu dirinya. Ya. Allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Ini hafalkan definisinya ini. As-sifat adzatiyah apa definisinya? Ta'rifu as-sifat adzatiyah allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Yaitu sifat-sifat yang Allah ya, senantiasa sejak dahulu kala tanpa ada ya, permulaannya wa la yazalu dan senantiasa ya, selamanya tanpa ada akhirnya muttasifan biha bersifat dengannya ya. Semakin jelas adliku summiyat bidzalika liluzumiha lidzat summiyat bidzalika liluzumiha lidzati la tanfaqu 'anillahi 'azza wa jalla summiyat bidzalika liluzumiha lidzati la tanfaqu 'anillahi 'azza wa jalla. Sumiyat bidzalik dinamakan demikian, yakni dinamakan sifat adzatiyah liluzumiha lidzat, karena sifat-sifat itu ya, senantiasa melekat pada zat Allah, pada diri Allah. La tanfakku, tidak pernah lepas anillahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Tidak pernah tidak bersifat dengan itu. Nah, selalu melekat pada zatnya. Ya. Contohnya al-ilmi, sifat ilm, qudrah, kekuasaan, sam', basar, izzah. Nah, sama pendengaran, basar, penglihatan, izzah, keperkasaan, al-hikmah, kebijakan, al-ulu, ya, ketinggian, wal-azamah, keagungan. Baik. Sampai di sini alik ditaklik lagi alik walai pada kata wal azamah. Pada kata wal azamah. Wa hadhihi as-sifat sammuha as-sifat al-ma'nawiyyah. Wa hadhihi as-sifat sammuha الصفات المعنوية لأنها تدل على معنى وهذه الصفات سموها الصفات المعنوية لأنها تدل على معنى. وهذه الصفات sifat-sifat ini ya, sifat-sifat ini yaitu contoh-contoh disebutkan ada semisal dengan ilmu, qudrah dan lainnya sampai al-azama itu, mereka ahlul ilmi sunnah wal jamaah menamakannya dengan as-sifat al-ma'nawiyah, nisbah kepada makna, karena menunjukkan makna ilm, kekuasaan, kemampuan, pendengaran, dan seterusnya. As-sifat ma'nawiyah. Baik, kemudian wa minha as-sifatul khabariyatu. Dan di antara yang termasuk as-sifat adzatiyah, as-sifatul khabariyatu. Ini jenis yang kedua dari as-sifat adzatiyah. Jadi as-sifat adzatiyah terbagi dua lagi. Yang pertama adalah as-sifatul ma'nawiyah, yaitu al-ilm, al-qudrah, yang lainnya tadi. Semisal dengannya itu sifat ma'nawiyah. Dan yang kedua adalah as-sifatul khabariyatu. Kal wajhi wal yadaini wal ainaini. Seperti sifat wajah ya, kedua tangan Allah, kedua mata Allah, dan semisalnya. Ya. Jari-jemari Allah, betis Allah. Itu sifat al-khabariyah. Naam, adiku alaih. Ta'liq untuk sifat al-khabariyah. Fama kana nadhiru musammahu ab'adan lana. Fama kana nadhiru musammahu. Fama kana nadhiru musammahu ab'adan lana sammauhu khabariyatan fama kana nadhiru musammahu ab'adan lana sammauhu khabariyatan wala yaquluna ma'nawiyah. Wala yaquluna ma'nawiyatan. Li'anna hadha 'ada. Li'anna hadha 'ada ila ta'wil al-asha'irah wa shibhihim. لأن هذا عاد إلى تأويل الأشاعرة وشبههم ya. Ini dulu taklinya panjang untuk yang ini ya. Taklinya agak panjang, kita ambil potongan ini dulu. Jadi pertama maksud daripada ini khabariyah, fama kana nadhiru musammahu ab'adan lana. Maka apa saja yang sifat itu nadhir musammahu ab'adan lana, sifat yang Penamaannya sama dengan itu merupakan ab'adun lana, merupakan anggota tubuh pada kita, pada manusia. Mereka menamakannya khabariyah. Jadi kalau pada manusia itu kan anggota tubuh itu. Nah, ab'ad. Wajah, tangan, mata, ya, jari, betis, ya, itu pada manusia adalah anggota tubuh. Tapi pada Allah kita tidak mengatakan demikian. Kita hanya mengatakan itu sifat khabariyah, sifat yang diberitakan oleh Allah Taala tentang dirinya. Nah, jadi jangan sekali-kali katakan itu anggota tubuh Allah, itu anggota, ya, salah satu dari anggota diri Allah, jangan. Itu tidak boleh. Itu istilah anggota tubuh, anggota jism, ya, itu pada manusia. Nah, ya, karena mereka ahlul bid'ah, mereka masuk dalam penolakan terhadap sifat Allah melalui syubhat tersebut. Kalian menetapkan sifat-sifat, ya, menetapkan tangan, mata, berarti kalian menganggap Allah itu punya jasad, jism, punya anggota tubuh. Nah, kita mengatakan lah, kita tidak menyamakan zat Allah, diri Allah dengan jism, jasad seperti makhluk. Nah, dan kita tidak mengatakan sifat-sifatnya sebagai anggota tubuh. Ya. Tapi itu adalah sifat khabariyah, sifat yang diberitakan Allah tentang dirinya, yaliqu bijalalih, selaras, sepadan dengan kesempurnaan zatnya dirinya. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Yang jelas tidak sama dengan tubuh, anggota tubuh makhluk. Nah, bisa dipahami? Jadi, فَمَكَانَ نَظِيرُ مُسَمَّهُ أَبْعَضًا لَنَا سَمَّهُ خَبَرِيًّا. Apabila penamaan sifat itu, penamaannya itu yang semisal yang penamaan itu pada kita itu merupakan anggota tubuh, ya bagi kita, maka mereka menamakan itu khobariyah. Baik. Wala yaquluna ma'nawiyah, dan mereka juga tidak mengatakan bahwa itu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Kenapa? Li'anna hadha 'ada ila ta'wil asy'ari wa syibhihim. Karena penamaan ini bahwa itu sifat ma'nawiyah, ya, ini kembali kepada penakwilan asy'ariyah dan yang semisalnya. Ketika Allah mengatakan, jadi kami ya, Ahlus Sunnah tidak mengatakan itu ma'nawiyah, karena kalau itu dinamakan ma'nawiyah, ya, maka itu kembali nanti ke syubhatnya asy'ariyah, karena asy'ariyah menakwilkan sifat-sifat seperti itu ke sifat ma'nawiyah. Misalkan ayat Allah mengatakan firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsuutani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbentang, ya, memberi berinfak, memberi nafkah, memberi rezeki kepada siapa saja Allah kehendaki. Yani kedua tangan Allah terbentang hakiki, tetapi selaras dengan sempurna dirinya, ya, dan bagaimana cara terbentangnya kita tidak tahu. Yang jelas tidak sama dengan makhluk. Al-Asy'ari mengatakan kedua tangan Allah, ya, bal yadahu mabsuutatan, ya, yang seakan maksudnya adalah kedua tangan Allah terbentang, kata Asy'ari, bukan. Itu maksudnya apa? Nikmat. Nah, itu apa maksudnya? Nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu maksudnya. Ya. Rahmat Allah. Jadi ditakwil sifat-sifat khabariyah oleh mereka ditakwil ke mana? Ditakwil ke sifat ma'nawiyah. Ditakwil ke sifat ma'nawiyah. Jadi ke salah satu dari, ya, berapa sifat yang mereka tetapkan? Syair itu 7 sifat. Mereka bawa ke situ selalu. Nah, baik, mereka selalu bawa ke situ. Nah, jadi ada penetapan sifat wajah. Mereka mesti ta'wil. Ta'wil ke salah satu dari sifat-sifat yang mereka tetapkan. Dari sifat ma'nawiyah. Nah. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah, ya, tidak mengatakan itu ma'nawiyah. Agar tidak terjadi apa? Iltibas, kesamaran dengan syubhatnya Asy'ariyah, yang menakwil-nakwil sifat-sifat khabariyah itu ke sifat ma'nawiyah. Nah, kalau sunnah jamaah menetapkan sifat-sifat itu, maka disebutlah secara khusus dengan sifat khabariyah. Nah, dobitnya apa kriterianya sifat khabariyah? Sifat-sifat yang, ya, itu pada tubuh kita adalah anggota tubuh, yang sifat Allah yang penamaan sifat itu sama penamaannya dengan anggota tubuh kita seperti wajah, tangan, maka itu pada Allah disebut sifat khabariyah, yang pada kita disebut anggota tubuh. Adapun Allah kita tidak namakan begitu demikian, ya, tetapi kita katakan sifat khabariyah seperti telah dijelaskan tadi. Nah, taklik tentang ini akan datang nanti. Wala yaquluna ba'diyah juz'iyah. Nah, kamana qulu badanan kamana qulu yaduna ba'dun au juz'un minna li'anna la yajuzu lana an nutliqa kalimat al-ba'd au al-juz lillahi 'azza wa jalla. Itu nanti takliknya ada, tapi sudah saya sampaikan tadi. Takliknya lengkap tadi itu kita tidak bisa mengistilahkan seperti itu. Kenapa seperti itu? Bahwa itu, ya, bagian dari, ya, na'am tubuh Allah dan seterusnya, tidak bisa. Itu kita katakan apa? Sifat khabariyah. Sifat khabariyah yang melekat pada, yang ada pada diri Allah, pada zat Allah. Naam. Baik. Ini taklinya kita ambil aja pada pertemuan. Jadi kelanjutan taklik ini akan Anda sampaikan nanti. Pertemuan yang akan datang insyaAllah. Barakallahu wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.